Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mulah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita untuk bertemu kembali, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana insyaAllah tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar, bahwa malam ini insyaAllah kita akan masuk ke pelajaran baru, Ad-darsul thaniya wal ishrun, pelajaran 22. Alhamdulillah pada malam ini, ikhwari studio cukup banyak yang hadir. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebahalukum ya ikhwah, bukhair. InsyaAllah, antum khamsa indakum. Atau sita, khamsa, wahid, ithnan, thalata, arba, khamsa. InsyaAllah. Syukran ala hudurikum. Wa nashkurukum ala yani al-istijabah. Barakallahu fikum ya ikhwan. Fika barakallahu. Hari ini insyaallah kita akan masuk ke pembahasan yang merupakan review seluruh halat atau kondisi al-fi'lul mudhari', baik dalam kondisi marfu', mansub dan majzum. Dan sudah kita pernah sampaikan sebelumnya, khususnya di awal-awal kita belajar jilid kedua ini, bahwa di jilid kedua ini kita akan banyak menemukan pembahasan tentang al-fi'l dan tasrifnya, perubahan-perubahannya. Baik al-madhi, kemudian al-mudhari' yang sudah kita selesaikan, dan insyaAllah tidak lama lagi kita akan masuk ke fi'lul amr. Dan sudah kita jelaskan bahwa al-fi'lul mudhari' hukum asalnya adalah dia mu'rab, yakni bisa berubah harokat atau huruf terakhirnya. Namun kita sudah pelajari bahwa ada beberapa bentuk daripada al-fi'lul mudhari' yang mabni, artinya tidak bisa dirubah dan tidak bisa berubah harokat atau hurufnya, dan tidak terpengaruhi baik dalam kondisi marfu, mansub atau majzum. Dan alhamdulillah kita sudah membahas semua kondisi al-fi'lul mudhari', baik dalam kondisi al-marfu, mansub maupun majzum. Dan di kesempatan malam ini insyaAllah ad-darsul thaniya wal-ishrun bimathabat seakan-akan adalah sebuah muraja'ah, review ulang seluruh pelajaran yang sudah kita pelajari terkait dengan i'rab daripada al-fi'lul mudhari'. Silakan ma'asyiral ikhwa wal akhwat, pendengar dan pemirsa roja, silakan melihat ad-darsul thaniya wal ishrun di jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah, safhah halaman 153. Dan kalau lihat di sini pelajaran 22 ikhwan, hanya satu halaman saja. Ada sekat tarik? Bala, ya. Karena setelahnya itu kita akan langsung masuk ke ad-darsul thalitha wal ishrun. Nah, ini terhitung kita sudah mendekati akhir daripada jilid yang kedua ini. Maka pelajarannya tentu akan semakin kompleks, akan semakin sulit. Maka mohon terus untuk murojaah, khususnya mengulang pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, agar tentu nanti bisa memudahkan kita memahami pelajaran selanjutnya. Baik, kita mulai. Ad-darsu tsaniya wal ishrun, pelajaran ke-22, judulnya di sini adalah halatul mudhari', halatul mudhari'i tsalatsu, halatul mudhari'i tsalatsu, kondisi halat jamak daripada halun atau halah, kondisi al mudhari', kondisi-kondisi fi'il mudhari' tsalats, yang tiga. Kondisi-kondisi al-fi'il mudhari' yang tiga, yakni saat kondisi marfu', mansub maupun majzum. Di sini kita mulai dengan al-mudhari' al-marfu'. bagaimana kondisi al-fi'lul mudhari' dalam kondisi dia marfu'. Bagaimana kondisinya? Kita lihat dari awal. Dan di sini yang sudah kita pelajari tasrifnya adalah ada 10 bentuk, ada 10 tasrif, ada 10 perubahan. Yang pertama, kita mulai dengan al-mudhari' al-marfu'. Hamidun yadhhabu. Hamidun yadhhabu. Kemudian at-tullabu yadhhabuna. At-tullabu yadhhabuna. Kemudian aminatu tadhhabu. Aminatu tadhhabu. Kemudian at-talibatu yadhhabna. At-talibatu yadhhabna. Sampai sini dulu. Antum melihat ma'asyiral ikhwah wal akhwat. Empat bentuk daripada al-mudhari' al-marfu' yang pertama ini adalah dalam kondisi diisnadkan kepada dhamir al-ghaib. Empat fi'il yang kita baca barusan ini semua diisnadkan fi'ilnya kepada dhamir al-ghaib, baik yang mudhakkar maupun mu'annath, baik yang mufrad maupun jama'. Yang pertama kita lihat, kita ulang kembali, hamidun yadhhabu. Tarjimu ya ikhwan, mana hamidun yadhhabu? Hamid sedang pergi. Nah, al-fi'l mudhari' ini ikhwan. Nah, bukan al-fi'l madhi, al-fi'l mudhari'. Bagaimana terjemahannya? Hamid sedang pergi. Naam, sedang atau akan pergi. Karena al-mudhari' sebagaimana pernah kita sampaikan yadullu 'alal hal wal mustaqbal. Di sini antum lihat yadhhabu mudhari'un marfu'. Al-mudhari' al-marfu'. Dan wa 'alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya adalah dhammah. Yadhhabu, antum lihat harakat huruf terakhirnya yakni ba adalah dhammah. Ini dhamir huwa. Lalu bagaimana kalau dhamir hum? Maka di sini antum lihat at-tullabu yadhhabuna. Yadhhabuna mudhari'un marfu'. Hanya saja alamatur rafa', tanda rafa'nya adalah thubutun nun. Thubutu an-nun. Antum lihat di sini yadhhabuna, nun yang di belakang tetap ada, tidak dihapus. Karena nanti di dalam kondisi mansub maupun dalam kondisi majzum setelahnya, antum akan lihat nunnya dihapus. Adapun dalam kondisi marfu, nunnya tetap thabit, tidak dihapus, tetap ada. Maka kita katakan yadhhabuna mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi thubutun nun. Kemudian antum lihat di sini, ini dhamir huwa dan hum. Sekarang bagaimana dhamir al-mu'annath? Kita mulai dengan yang mufrad. Ahiyya. Di sini, aminatu tadhhabu. Contohnya di sini, aminatu tadhhabu. Aminah sedang atau akan pergi. Antum lihat di sini. tadhhabu mudhari'un marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Tanda rafa'nya sama seperti huwa, marfu' dengan dhammah. Kemudian lihat yang keempat, yang jama' mu'annath. At-talibatu yadhhabna. At-talibatu yadhhabna. Di sini apakah mudhari'nya marfu' ya ikhwan? Apakah marfu'? La, dia tidak marfu', dia tidak mu'rab, tapi mabni. Al-fi'l mudhari' yang seperti ini disebut al-fi'l mudhari' al-mabni. Maka tidak dikatakan dia marfu' di sini karena dia mabni. Apa makna mabni ya, ikhwan? Tetap set. Mabni di sini tidak berubah harakat atau huruf terakhir tidak berubah. Yadhhabna tetap seperti itu. Wadih? Wadih. Baik dalam kondisi marfu' maupun mansub maupun majzum, dia tetap begitu. Yadhhabna. Nah, sebagaimana nanti akan kita baca setelah ini. Nah, ini dhamir al-ghaib kata ganti orang ketiga, baik yang mudzakkar maupun yang muannats, maupun mufrad ataupun jama'. Sekarang kita baca yang al-mukhatab. Ana minta ikhwah di studio, siapa yang baca? Ad-dhamir al-mukhatab, baik yang mudzakkar maupun muannats, baik yang mufrad maupun jama'. Man yaqra? Tafadhal, tafadhal ya Maulana. Bismillah. Anta tadhhabu. Naam. Maratan thaniya, anta? Anta tadhhabu. Naam, tarjim. Kamu sedang atau akan pergi. Naam, kamu sedang atau akan pergi. Nah, sini tadhhabu mudhari'un marfu'. Ala sekedarik? Bala ya Ustaz. Ma alamatu raf'ihi? Dhammah. Dhammah. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Wasif. Antum tadhhabuna. Kalian sedang atau akan pergi. Naam. Hadha mudhari' marfu', alaysa kadhalik? Bala ya Ustaz. Alamatu raf'ihi madha? Thubutun nun. Thubutun nun. Naam. Adanya nun yang di belakang, tidak dihapus. Naam. Terus. Anti tadhhabina. Anti tadhhabina. Naam. Kamu sedang atau akan pergi. Naam. Di sini al-mudhari' marfu'. Bayyin ma 'alamatu raf'ihi? Tadhhabina. Thubutun nun. Sebagaimana ya Maulana? Tadhhabina. Alamatu raf'ihi thubutun nun. Karena nanti ketika mansub maupun ketika majzum dia hilang nunnya. Terakhir, antunna. Antunna tadhhabna. Naam. Ah, al-mudhari' marfu' wala mabni huna? Mabni, ya Ustaz. Mabni. Mabniun ala, ada yang mengatakan ala sukun, ada yang mengatakan al-fathah. Tapi di sini, di buku ini, dia mabniun ala ala sukun. Karena huruf ba'nya yang dilihat. Naam. Naam. Selesai sudah ad-dhamir al-mukhatab, baik yang mufrad maupun jamak, baik yang mudzakkar maupun muannats. Bakiya dhamir wahid, tinggal satu dhamir lagi. Man yaqra? Tafadhal ya ikhwan. Asmuka anta ya akhi al-karim? Muajir. Muajir, ana nasitu ismak. Tafadhal, tafadhal ya muajir. Bismillah. Muhajir wala muajir? Muajir. Lah bas, tafadhal ya akhi al-karim. Bismillah. Ana adhabu. Naam. Saya sedang pergi. Naam. Bayin hal huwa marfu', ma alamatu raf'ihi? Bayin. Jelaskan. Alamatu raf'ihi. Naam, adhabu. Al-fi'l mudhari' marfu', mudhari'un marfu', ada sekadarik? Bala. Wa alamatu raf'ihi? Dhamma. Wa alamatu raf'ihi? Ma huwa ya mu'ajir? Dhamma. Dhamma. Anta ma ana ma araka wala anta tarani. La bas. Naam. Al-akhir? Nahnu nadhhabu. Naam. Aina al-fi'l al-mudhari' al-marfu'? Ya mana fi'l al-mudhari' al-marfu'nya? Ya mana fi'l al-mudhari' yang marfu'nya di sini? Ah muajir? Nadhhabu. Nadhhabu. Ma alamatu raf'ihi? Dhammah. Ad-dhammah. Naam. Syukran ya akhil karim. Jazakallahu khair. Naam. Ini kondisi pertama daripada tiga kondisi al-fi'l al-mudhari'. Yani kondisi al-marfu'. Sekarang bagaimana kalau al-mudhari' al-mansub? Naam, man yaqra? Siapa yang baca? Kita baca al-mudhari' al-mansub. Tafadhal. Naam, siapa saja? Tafadhal. Ma fi mushkilah. Bismillah. Ha. Lan yadhhaba. Naam. Iktarib minal mikrofon. Dekatkan lagi mikrofon. Lan yadhhaba. Naam. Lan yadhhaba. Lan apa? Tarjim. Lan di sini? Di sini lan dia apa? Nafiah. Nafiah. Gimana? Gimana Syekh? Kaif? Dia ya tidak pergi. Dia tidak akan tidak akan pergi. Ahsant. Mana al-mudhari' yang mansub di sini? Yadhhaba. Yadhhaba. Ma alamatu nasbihi? Apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya. Dia mansub fathah. Tandanya al-fathah. Naam, ahsant. Kalau tadi sebelumnya marfu' dan tanda marfu'nya adalah dhammah, kalau ini mansub fathah. Bil fathah. Naam. Terus. Wasil, tafadhal Syekh. Teruskan, Pak. Silakan. Lan, teruskan. Lan yadhhabu. Lan yadhhabu, ahsant. Tarjim. Dia sedang atau mereka atau dia oh, sekarang mereka tidak akan pergi. Mereka tidak akan pergi. Ahsant. Mana al-mudhari' al-mansub di sini ya Syekh? Yadhhabu. Yadhhabu. Ma alamatu nasbih? Apa tanda nasabnya? Nasabnya, tanda nasabnya hadfun nun. Hadfun. Hadfun nun, dihapusnya huruf oh iya enggak. Huruf nun. Nah. Karena tadi ketika marfu yadhhabuna, ada sekitarik? Yadhhabuna. Sekarang ketika mansub yadhhabu. Yadhhabu. Apa yang dihapus di sini Syekh? Nun. Nun. Tapi diganti dengan apa di sini? Ganti nun hilang tapi ada huruf tambahan di sini, huruf alif. Alif. Alif apa ini? Saya masih ingat. Alif fariqah. Mana fariqah? Pembeda. Pembeda. Karena ada bentuk-bentuk tertentu daripada kata itu bentuknya hampir sama, tapi untuk membedakan antara dia dengan fi'il mudhari' yang mansub bi hadfin nun dengan cara ini, dengan adanya alif. Nah. Wasil Syekh, dua lagi. Tafadhal. Lan tadhhaba. Lan tadhhaba. Naam. Terjib. Ini domirnya apa di sini? Hiya. Rasul Darik, hiya. Lam tadhhaba. Jadi bagaimana terjemahannya? Dia tidak akan pergi. Dia perempuan tidak akan. Oh, perempuan tadi. Nah, dia hiya. Perempuan tidak akan pergi. Nah, kalau yang laki-laki yang mana fi'ilnya? Kalau yang laki-laki yadhhaba di atas ini. Yang di atas. Nah. Kalau tadhhaba di sini hiya. Sekarang yang jamak muannats paling bawah. Lan yadhhabna. Naam. Domirnya di sini apa ya, Ikhwan? Hunna. Hunna. Hunna. Nah, terjem. Mereka sedang pergi. Ah. Mereka tidak akan pergi. Mereka tidak akan pergi. Mereka tidak akan pergi. Mereka perempuan tidak akan pergi. Nah. Terus? Ah, bagaimana ini? Ini mansub atau mabni? Mabni. Mabni. Wa alamatu mabniun ala madha? Mabniun ala ala sukun. Nah, ahsant. Nah. Teruskan. Man yaqra berikutnya? Tafadhal ya Maulana. Bismillah. Lan tadhhaba. Lan tadhhaba. Kamu tidak akan pergi. Nah, karena sekarang domirnya al-mukhatab. Nah. Nah. Orang kedua. Mana fi'il mudhari' yang mansubnya di sini, akhi? Tadhhaba. Nah. Wa alamatu nasbihi? Al-fathah. Al-fathah. Nah. Wasil. Lan tadhhabu. Nah. Kalian tidak akan pergi. Ya. Aina al-fi'il mudhari' al-mansub huna? Tadhhabu. Tadhhabu. Wa alamatu nasbih. Wa alamatu nasbihi hadfun nun. Hadfun nun. Tanda nasabnya dihapusnya huruf huruf nun. Tadi sebelumnya di al-mudhari' al-marfu' tadhhabuna. Marfu' bi thubutin nun. Di sini mansub bi hadfi an-nun. Ahsant. Wasil. Lan tadhhabi. Naam. Kamu tidak akan pergi. Kamu di sini? Kamu perempuan. Mudakar atau mu'anath? Mu'anath. Mu'anath. Ahsant. Kamu perempuan tidak akan pergi. Ahsant. Ma alamatu nasbih? Alamatu nasbihi hadfun nun. Hadfun nun. Naam. Karena asalnya tadhhabina bi thubutin nun ketika marfu. Sekarang ketika mansub, mansub wa alamatu nasbihi hadfun nun. Naam. Yang terakhir al-mukhatab lan lan tadhhabna. Lan tadhhabna. Ahsan. Kalian perempuan tidak akan pergi. Naam. Hada mabni wala mansub ya akhil kirim? Mabni. Mabni. Mabniun ala? Wa ala mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Naam. Yang menggunakan kalimat wa alamatu dan seterusnya itu kalau dalam kondisi mu'rab. Nah, kita tadi sama-sama terpeset ya Maulana. Barakallahu fiik. Yang kedua. Berikutnya antum ya akhi. Al-mutakallim sekarang. Bismillah. Lan adhaba. Naam. Saya tidak akan pergi. Naam. Ma alamatu nasbih? Adhaba. Ma alamatu nasbihi? Alamatu nasbihi al-fathah. Al-fathah, ahsan. Teruskan. Lan nadhaba. Kami tidak akan pergi. Naam. Kadzalika alamatu nasbihi al-fathah. Alaysa kadzalika ya muajir? Bala. Naam. Syukran, syukran ya akhil kirim. Jazakallah khair. Naam, kita sudah baca al-marfu'. Kita juga sudah baca al-mansub. Naftah al-majal lil-mustami'in wal-mushahidin yaqra' al-mudhari' al-majzum. Tafadhal ya Abdul Ghaffar. Naam. Tapi sebelum kita buka, sedikit kita review tentang al-marfu' dan al-mansub di sini, ikhwan. Kita mulai dengan yang marfu'. Al-marfu' di sini pertama ada tiga kondisi. Ada marfu' bidhammah, kemudian ada marfu' bithubutin nun, dan yang ketiga ada yang mabni. Ada sekitarik? Nah, ini tiga kondisi daripada al-fi'lu mudhari' yang marfu'. Yang satu dan kedua sama-sama marfu'. Yang ketiga ada fi'il mudhari' yang mabni, tidak bisa berubah harokat atau huruf terakhirnya. Begitu pula ketika mansub. Mansub juga tiga kondisi. Ada yang mansub bil fathah, ada yang mansub bi hadfin nun, dan yang ketiga ada fi'il mudhari' yang mabni. Nah, tidak berubah mau dalam kondisi marfu maupun dalam kondisi mansub atau majzum. Nah, wadhi ya khan? Wadhi insyaallah. Tafadhal ya Abdul Ghaffar, naftah al-majal lil mustami'in wal mushahidin. Baik, Ustaz. Khadir Islam, pendengar dan juga pemirsa di manapun Anda berada, kita berikan kesempatan pula untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang mengikuti pelajaran di malam hari ini dapat ikut membaca dari apa yang ada di pelajaran ke-22 ini, halaman 153. Untuk Anda yang ingin membacanya dapat menghubungi ke layanan telepon 021-823-6543. Kami lagi 021-823-6543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana? Dengan Abu Yusuf dari Indramayu. Abu Yusuf Indramayu. Masya Allah, Abu Yusuf. Saya ketanya pekan kemarin juga Abu Yusuf yang pertama ini menelepon. Begitu pula dua minggu sebelumnya, Masya Allah. Kaifa haluk ya Abu Yusuf? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Kaifa haluk anta ya Ustaz? Ana bikhair alhamdulillah kedalik ya Syekhi, Masya Allah. Tafadhal, antum baca yang sekarang yang al-mudhari al-majzum. Lam yadham. Naam. Dia belum pergi. Dia belum pergi. Belum pergi. Nah. Alamatu ma alamatu jazmihi huna ya. Alamatu jazmihi bidhammah. Naam. Naam. Mumtaz ya Abu Yusuf. Wasil. Lam yadhabu. Lam yadhabu, naam. Huna ha wala ha? Ya Abu Yusuf? Ha, laysa ha. Lam yadhabu. Ahsant. Ma alamatu jazmihi? Alamatu jazmihi bi sebuah hadhafun nun. Hadhafun nun, naam. Alamatu jazmihi hadhafun nun. Dihapusnya huruf? Huruf nun. Huruf nun. Karena asalnya bagaimana ketika marfu? Yadhabuna. Yadhabuna, ahsant. Wasil. Lam tadhab. Naam. Terjem. Dia perempuan belum pergi. Naam. Karena di sini dhamirnya adalah apa? Dhamir yang anti. Diisnadkan ke tadhab di sini? Anti. La la, laisa anti. Ini masih masih al-ghaib ya, Pak Yusuf. Iya. Bukan anti. Kalau anti al-mukhatab. Kita belum, kita belum ke al-mukhatab. Naam, naam dan afan dan. Dhamirnya apa? Hiya dan. Hiya, ahsant. Satu lagi? Lam yadhabna. Lam yadhabna. Naam. Hada majzum atau mabni ya Sayyid Karim? Naam dan mabni. Mabni, naam. Mabniun ala? Mabniun, naam. Ala bidhamma. Ah, mabniun ala dhamma? Mabniun ala sukun, ala sekadalik? Ya, inqata'a. Inqata'a, yani adatan hakadha Abu Yusuf hada. Ittasra an tariq jawar rubama. Naam. Alamat jazm yani sukun hada. Naam, alamatu لا لا ليس جاء لا هذا مبني مبني على السكون نعم مبني على السكون نعم يا berikutnya terputus ya ikhwah atau saudara kita yang dari telepon tadi dari Indramayu Abu Yusuf ya terputus barangkali dapat terhubung kembali di layanan lain telepon kami tunggu atau pendengar maupun pemirsa yang lainnya silakan halo. Ya, sudah terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana? Ummu Abdillah. Naam, Ummu Abdillah ya, dari Solo. Ahlan wa sahlan. Wa marhaban biki ya Ummu Abdillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya Ustaz. Naam, kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Masyaallah. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah, masyaallah. Barakallahu fiki. Wa fikum barakallahu. Ummu Abdillah, kita sampai di mana paham? Apa itu Ustaz? Naam, sekarang al-majzub bagian dhamir al-mukhatab sekarang. Lam yadhabna terakhir tadi kita anggap sudah selesai. Walaupun Aba Yusuf terputus. Ya. Sekarang yang al-mukhatab, silakan Ummu Abdillah. Lam tadhab. Naam, lam tadhab. Tarjim. Tarjim ya, lau samahti. Kamu laki-laki belum pergi. Naam, ahsant. Ma alamatu jazm huna? Alamatu jazm sukun. As-sukun, naam. Wasiri, teruskan kamu. Lam tadhabu. Naam. Kamu sekalian belum pergi. Kamu sekalian belum pergi. Di sini dhamir yang diisnadkan ke tadhabu, dhamirnya apa ini, Ummu Abdillah? Antum, Ustaz. Antum, ahsant. Ma alamatu jazmi? Alamatu jazmi, hadfun nun. Hadfun nun, ahsant. Wasiri, teruskan, masih ada dua lagi. Lam tadhabi. Lam tadhabi, naam. Kamu perempuan belum pergi. Naam. Di sini sekarang dhamirnya apa ini, Ummu? Anti. Anti. Wahwa majzum wa alamatu jazmihi ma huwa? Wahwa majzum wa alamatu jazmihi hadfun nun. Hadfun nun, ahsan. Karena asalnya ketika marfu bagaimana umum ketika marfu? Tadhabina. Tadhabina, marfu bi thubutin nun, ahsan. Satu lagi umum. Lam tadhabna. Naam. Tarjim. Tarjimi. Kamu sekalian perempuan belum pergi. Naam. Bagaimana ini? Fi'il mudhari ini majzum? Mabni. Hah? Mabni. Mabniun. Mabniun ala? Ala sukun. Ala sukun. Ahsant. Barakallahu fiik. Barakikum barakallahu. Ustaz. Dua lagi umum. Tidak keberatan kalau baca dua lagi ana dan nahnu? Iya. Tafadhali. Lam adhab. Naam, lam adhab. Saya belum pergi. Saya belum pergi. Naam. Ma alamatu jazmi? Alamatu jazmi sukun. As-sukun, ahsant. As-sukun. Satu lagi umum. Lam nadhab. Lam nadhab. Kami belum pergi. Naam. Bukadhalika huna alamatu jazmihi ma huwa? Alamatu jazmihi sukun. As-sukun. As-sukun kadhalik, Masya Allah. Syukran, syukran ya Umma Abdillah. Syukran ala al-ittisal wa al-musyarakah. Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mu Abdillah dari Solo yang telah terhubung bersama kami membaca dari beberapa bacaan atau kontak di Fi'il Mudhari ini. Dan nah, berikutnya Ustaz. Nah, tafadhal. Kita buka kesempatan yang lainnya untuk para pendengar maupun pemirsa untuk yang ingin membaca dapat menghubungi di layanan telepon 0218236543. Kita sapa yang lainnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Abu Nabilah di Gunung Sindur. Di Gunung Sindur Bogor ya. Nah, Abu nah. Nabilah. Nah. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Abu Nabilah. Ahlan wa sahlan wa marhaban juga ya Ustaz. Masyaallah. Kaifa halukum? Alhamdulillah ni bukhairin. Masyaallah, masyaallah. Anta ta'rif aina wasalna? Na'am. Tafadhal, iqra ya akhi al-karim. Yani min al-awwal, min halat al-marfu'. Dari kondisi marfu', dari awal. Al-mudhari al-marfu'. Naam, al-mudhari al-marfu'. Tafadhal. Naam, al-mudhari al-marfu' hamidun yadhhabu. Naam. Hamid sedang atau akan pergi. Naam. Ma'alamatu raf'i? Alamatu raf' ad-dhammah. Ad-dhammah. Naam. Wasil. At-tullabu yadhhabuna. Naam. Para siswa itu akan atau sedang pergi. Naam. Huna ma'alamatu raf'i? Alamatu raf'i thubutun nun. Thubutun nun. Ma mana thubutun nun? Ada nun, tetapnya nun. Naam. Nun yang tetap, tidak dihapus. Adanya nun. Naam. Ahsan. Teruskan. Wasir. Aminatu tazahabu. Naam. Aminah akan atau sedang pergi. Naam. Bayin ma alamatu raf'ihi huna? Ad-dhammah. Alamatu raf'ihi? Ad-dhammah. Ad-dhammah. Ahsant. Satu lagi. At-talibatu yadhhabna. Naam. Para siswa itu akan atau sedang pergi. Para siswa atau para siswi? Para siswi. Naam. Ya. Huna marfu. Marfu. Marfu. Wa alamatu raf'ihi? Alamatu raf'ihi mabni. Hah? Mabniun, Ustaz, mabniun. Naam, bukan marfu, tapi kita katakan dia fi'lun mudhari'un mabniun. Naam, mabniun ala sukun. Ala sukun. Naam. Syukran. Syukran ya Aba Nabila. Jazakallahu khairan. Wa iyyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pula untuk Abu Nabila yang terhubung dari Gunung Sindur. Nah, kita lanjutkan Ustaz ya. Nah, di bacaan berikutnya. Silakan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung bersama kami, silakan dapat memutar nomor telepon di 0218236543. Silakan, halo. Baik. Kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Ummu Abdurrahman di Padang. Di Padang, Ummu Abdurrahman. Ummu Abdurrahman. Nah, sepertinya Ummu Abdurrahman juga pernah menelepon. Dan suaminya Abu Abdurrahman juga, tidak salah. Nah. Kaifa haluki? Ana bikhair. Wa kaifa halukum jami'an? Semuanya sehat semua? Iya, alhamdulillah. Tafadhali, Ummu. Yang mukhatab, Ustaz. Naam, sekarang dhamir al-mukhatab, sahih. Tafadhali. Anta tazhabu. Naam. Tarjimi. At-tarjama awalan, thumma ba'da dhalika bayan alamatul rafa'. Ya, kamu pergi. Naam, kamu sedang atau akan pergi. Akan. Naam. Ummu, sudah ya. Fokus belum? Ya, Ustaz. Baik. Ya. Ma alamat raf'ihi? Alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih. Naam, ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Naam. Ya. Kalau i'rab yang lengkap seperti itu. Sahih. Naam. Teruskan. Labas. Antum tadhhabuna. Naam. Kalian sedang atau akan pergi. Naam. Ma alamatu rafa' huna? Alamatu rafa'i as-subut subutun nun. Subutun nun. Naam. Wasili. Anti tazhabina. Nah. Kamu perempuan sedang atau akan pergi. Naam. Ma alamat rafa' huna? Alamat rafa'ihi as-subutun nun. Naam, alamat rafa'ihi thubutun nun. Ahsan. Satu lagi, Umu. Antunna tazhabna. Naam. Kalian perempuan sedang atau akan pergi. Naam. هنا كيف حال المضارع هنا مرفوع ولا مبني مبني على السكون مبني على السكون نعم بارك الله فيك شكرا يا أم عبد الرحمن جزاك الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم الحمد لله terima kasih telah terhubung pula dari Padang أم عبد الرحمن نعم Berikutnya, masih tersisa, Ustaz. Masih dua lagi. Kita akan kembali berikan kesempatan. Dan sebelumnya pula, kami juga menyampaikan untuk Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, dapat Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543 seputar pembahasan yang belum difahami dari pelajaran malam hari ini. Silakan untuk di layanan-layanan telepon kembali bagi para pendengar yang ingin membaca. Silakan, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa? Ya, dengan siapa? Dari mana? Silakan. Halo. Ya, dengan Bapak siapa? Dari mana, Bapak? Halo, ya. Enggak ada, Ustaz. Dari siapa? Ya, ini kita terhubung dengan Bapak siapa? Dari mana? Abu Salma di Sambas, Ustaz. Abu Salma di Sambas. Ah, Abu Salma. Nah. Barakallahu fikum. Fokus ya. Abu Salma, siap? Naam. Siap insyaallah. Insyaallah siap, Ustaz. Baik. Tinggal dua lagi, dhamir al-mutakallim, ana dan nahnu di al-mudhari' al-marfu'. Silakan. Ana azhabu. Ana azhabu. Saya akan atau sedang pergi. Naam. Ma alamat rafa' huna? Azhabu wa amalatu rafihi. Naam, tidak usah pakai waw ketika antum bilang alamat azhabu marfu. Antum sebutkan begitu dulu. Kemudian wa alamatu rafihi. Alamatu rafihi ad-dhammah. Ad-dhammah. Naam. Ahsant. Sahih. Satu lagi, tafadhal ya من أبا سلمة أبا سلمة نحن نذهب نعم kami akan atau sedang kami sedang atau akan pergi نعم أحسنت ما علامة الرفع هنا نذهب وعلامة رفعه الضمة نعم علامة رفعه الضمة أحسنت نعم يا أبا سلمة dari bacaan yang kita baca di al-fi'il mudhari' al-marfu' antum siap ana tanya beberapa hal? Naam, insyaallah Ustaz. Naam. Sebagai review dari apa yang sudah kita baca di al-mudhari' al-marfu', di sini antum melihat bahwa al-mudhari' yang marfu' ada tiga kondisi. Ada sekretarik? Bala. Yang dua marfu', yang satu mabni. Sahih? Sahih. Naam. Yang pertama marfu' dengan apa? Marfu wa alamat rafihi ma huwa yang pertama? Ad-dhammah. Yang kedua marfu bi marfu yang kedua dengan apa? Yang pertama dengan dhammah sudah selesai. Yang kedua kondisi mudhari yang marfu yang kedua dalam kondisi marfu dengan ya Abu Salma anta mawjud? Naam, saya terputus Ustaz. Naam, saya terputus. Yang kedua marfu bithubutin nun. Ala sekadalik? Bala. Naam. Yang ketiga kondisinya? Mabni ala sukun. Mabniun ala sukun. Ahsant. Barakallahu fiik. Syukran ya Aba Salma. Wa fiikum barak. Wa jazakallahu khairan. Wa iyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, terima kasih Abu Salma yang telah terhubung dari Sambas. Nah. Baik, Ustaz. Kita rubah latihannya. Kita rubah model latihannya, ikhwan, di studio. Kita akan ganti dengan fi'il mudhari yang lain. Siap? Tadi anggap saja pengulangan-pengulangan untuk menguatkan. Sekarang kita ganti dengan mudhari yang lain. Siap? Kita ganti dengan apa? Misalnya? Kita pilih yang mudah saja. Mal mudhari' min la'iba. Apa mudhari'nya? La'iba. Yal'ab. Ahsan. La'iba yal'ab. Masukkan ke al-mudhari' al-marfu', mansub dan majzum. Siap? Ana minta contoh antum. Maulana. Semuanya. Marfu', mansub maupun majzum. Musta'id? Insya'Allah. Kalau antum mau bagi dua dengan muajir tidak masalah. Mau bagi dua dengan muajir? Atau mau bagi tiga dengan juga syekh hada? Boleh. Boleh yang mana? Boleh bagi dua, boleh bagi tiga, atau antum semua? Yang mana yang boleh? Bagi tiga. Bagi tiga, baik. Antum berarti yang marfu? Marfu. Antum berarti yang mansub, ya muajir. Anta ya syekh, anta yang majzum. Siap? Yang majzum, antum siap-siap. Antum bikin yang majzum. Atau kita tukar? Kelas? Baik, tabas. Tafadhal ya. Maulana. Bismillah. Hamidun yal'abu. Naam, tarjim. Hamid sedang atau akan main. Naam, bermain. At-tullabu yal'abuna. At-tullabu yal'abuna, naam. Murid-murid sedang atau akan bermain. Naam. Aminatu tadhhabu. Ah, kenapa jadi tadhhabu lagi? La'ibayal. Aminatu tal'abu. Nah, tadi yang kedua jangan yadhabu juga jangan jadi yang kedua. Lalis. Nah, sahih. At-tullabu yal'abuna sahih yang kedua tadi. Nah. Aminatu tal'abu. Nah. Aminah sedang atau akan pergi. Ah, kenapa terjemahannya pergi? Aminah sedang atau akan bermain. Afwan, ya Ustaz. Nah. Maulana. Tarik napas dulu. Siap? Nah. Silakan. At-talibatu tal'abna. At-talibatu tal'abna. Tal'abna, sahih? Tal'abna. Ini kita masih dhamir al-ghaib. Yal'abna. Ah, hunna yal'abna. Nah, hunna, ala sidalik? Balas. Naam. Ahsant. Khalas ya akhi? Khalas. Belum selesai. Terus, masih ada beberapa lagi. Sedang atau akan bermain. Nah, teruskan. Anta tal'abu. Nah. Kamu sedang atau akan bermain. Antum tal'abuna. Kalian sedang atau akan bermain. Nah. Anti tal'abina. Tal'abina. Kamu perempuan sedang atau akan bermain. Antunna tal'abna. Kalian perempuan sedang atau akan bermain. Naam. Ana al'abu. Saya sedang atau akan bermain. Nahnu nal'abu. Naam. Kami sedang atau akan bermain. Ahsant. Berarti di sini ada tiga kondisi al-fi'il mudhari yang marfu'. Ada sekedalik ya Maulana. Yang pertama marfu' bi dhammah. Yang kedua marfu bi thubut. Bi thubutin nun. Yang ketiga marfu bi mabni. Mabniun ala sukun. Ala sukun. Barakallahu fiik. Masyaallah. Allah jazakallahu khair ya Maulana. Masyaallah. Tafadhal ya Muajir. Berarti yang mana sekarang antum? Al fi'il mudhari al mansub. Al mansub. Tafadhal. Ma nahtaj ila tarjamah. Tidak perlu terjemahkan, langsung saja bentuknya. Naam. Masih yang tadi. Sekarang dibuat mansub sekarang. Tafadhal. Lan yal'aba. Ahsant. Sekarang berarti hum. Asli tarik? Nah, huwa hum sekarang. Lan? Lan yal'abu. Ahsant. Berarti hiya sekarang. Lan talhab. Nah, antum gabung-gabung antara dahaba dengan laibah. Naam, konsentrasi ya. Lan tal'aba. Naam, lan tal'aba. Begitu, panjang? Pendek. Naam, ulang saya lagi. Lan tal'aba. Lan tal'aba. Muajir, tarik nafas dulu, akhi. Sudah? Fokus. Nah, terus. Lan yal'abna. Lan yal'abna. Naam. Ini domirnya adalah? Hunna. Hunna, sant. Sekarang berarti al-mukhatab. Tafadhal. Lan tal'aba. Lan tal'aba. Wasil. Lan tal'abu. Lan tal'abu. Ahsant. Anti. Lan tal'abi. Lan tal'abi. Naam. Lan tal'abna. Lan tal'abna. Antunna. Naam. Tinggal dua lagi. Ana. Lan al'aba. Lan al'aba. Nahnu. Lan nal'aba. Lan nal'aba. Ahsant. Ahsant. Sama seperti tadi kondisi marfu, mansub juga ada tiga kondisi. Ya muajir. Yang pertama mansub bi. Ya Allah, bisurah. Mansub bil. Bil dhamma atau bil kasrah. Fathah. Mansub bil fathah. Yang kedua mansub dengan. Mansub bil. Hadfutu. Bi hadfin nun. Hadfin nun. Thubutun atau hadfin nun? Hadfin nun. Hadfin nun. Thubutun nun marfu. Nah. Yang ketiga kondisinya. Fathah. Ya, sebelum antum bilang fathah. Mabniun. Mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Naam. Jazakallah khair. Ya Syekh, al-akhir, anta, tafadhal. Siap ya Syekh? Siap? Ha? Belum bisa? Harus bisa insyaallah, berarti minggu depan insyaallah. Antum nak kasih PR berarti. Naam, kita serahkan ke al-mustamin wal musyahidin. Naam. Nah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La bas, ma'dzur insyaallah. Contoh kata mudhari'nya dari masih yang tadi, sekarang yang majzum. Majzum. Majzum belum selesai. Nah. Baik, kita persilakan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin berlatih dan bergabung bersama kami di malam hari ini, silakan dapat menghubungi di line-line telepon. Kita sapa kembali. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Abu Yusuf. Abu Yusuf, masya Abu Yusuf Allah. Idramayu tadi. Idramayu, ya? Naam. Alhamdulillah. Ya. Antum kenapa sering terputus, Abu Yusuf? Antum pakai HP sepertinya? Naam, lan. Allah yusahil umurakum, insya Allah. Yang sekarang majzum. Antum paham kita sampai di mana sekarang? Lam, majzum. Al-mudari al-majzum. Al-majzum. Al-mudari al-majzum. Al-majzum. Al-majzum. Naam, al-marfu sudah, al-mansub sudah, sekarang al-majzum. Naam, lan. Tafadhal. Tadi fi'ilnya apa? La'iba yal'abu fi'ilnya. Naam, lan. Tafadhal. Lam? Lam yal'ab. Lam yal'ab. Terus. Lam yal'abu. Lam yal'abu, sahih. Lam tal'abu, lam tal'ab. Lam tal? Tal'ab. Lam tal'ab. Naam. Lam tal lam tal'abna. Lam tal'abna. Ah, domirnya hunna. Lam? Lam yal'abna. Lam yal'abna. Sahih. Terus. Lam tal'ab. Lam tal'ab. Anta. Berarti antum sekarang. Lam tal'abu. Lam tal'abu. Anti. Lam tal'abi. Naam. Antunna. Naam. Lam tadhabna. La'iba yal'abu. Kenapa jadi tadhabna? Lam tal'ab. Abna. Lam tal'abna. Ahsant. Ana? Lam al'ab. Lam al'ab. Nahnu? Lam nal'ab. Lam nal'ab. Naam. Berarti di sini, kondisi al-mudhari al-majzum ada tiga kondisi. Ada sekretarik ya, Abu Yusuf? Bala. Yang pertama, majzum bi? Bidomah. Kok majzum bidomah? Sukun. Majzum bisukun. Ahsant. Nah. Yang kedua, majzum bi? Hadfun nun. Bi hadfin nun. Yang ketiga? Mabni. Mabniun ala? Ala sukun. Ala sukun. Barakallahu fiik ya Abu Yusuf. Okay. Alhamdulillah. Barakallahu. Jazakallahu khair. Wa barakallahu fiik. Syukran. Jazakallahu khair. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Abu Yusuf ya, dari drama yang telah terhubung kembali di malam hari ini. Naam, kita kita lanjutkan. Naam. Kita ganti VL yang lain. Apa VL apa ya Khan sekarang? Atau terserah dari para pendengar maupun pemirsa. Silakan, silakan. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung bersama kami berlatih di kesempatan ini dapat menghubungi kembali di layanan telepon. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhubung kembali. Ini Om Abdillah di Solo. Om Abdillah lagi, Masya Allah. Tadi. Urutannya sama tadi. Abu Yusuf. Tafadhal ya Om Abdillah. Silakan. Fi'il yang lain sekarang, Om Abdillah. Yang marfu. Anak kasih yang marfu, Om Abdillah. Fi'il yang lain. Limilin, Pak. Naam. Boleh milih sendiri. Iya, boleh milih sendiri, Umu. Iya, silakan. Umu yang milih. Bukan saya yang milih. Yadkhulu, Ustaz. Yadkhulu. Ya khudu. Masya Allah. Baik. Dakhala. Hah? Dakhala yadkhulu. Ah, nah. Mana sama itu? Ya khudu. Dakhala yadkhulu berarti. Masuk. Sahih? Ya, sahih, Ustaz. Nah. Silakan Umu. Mulai. Dari mana Pak? Dari Al-Ghaib dulu. Hamidun dari situ. Hamidun yadkhulu. Yadkhulu. Teruskan. At-tullabu yadkhuluna. Naam. Terus. Aminatu tadkhulu. Naam. At-talibatu yadkhulna. Yadkhulna. Naam. Terus anta. Anak akulu, nahlu nak. Umu Abdillah, baru empat al-ghaib. Al-mukhatab belum. Naam, al-mutakalimnya nanti. Al-mukhatab dulu. Anta. Iya. Anta akulu. Naam. Antum. Akuluna. Naam. Anti tadkhulina. Tadkhulina. Terus. Kulna tadkhulna. Naam. Baru ana. Ana atadkhulu. Nahnu natadkhulu. Naam. Berarti di sini kondisi al-mudhari al-marfu ada tiga. Ada sekitar alik? Salah. Yang pertama marfu bi? Marfu bi dhammah. Marfu bi dhammah. Yang kedua? Kedua. Subutunun. Marfu bi thubutin nun. Yang ketiga? Mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Syukran. Syukran ya Umma Abdillah. Jazakillah khair wa barakallahu fiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Umma Abdillah yang telah terhubung kembali di kesempatan malam hari ini. Baik, kita sapa kembali penelpon. Nah. Kita berikan dua pertemuan lagi. Insya yang masuk, yang majusub. Nah. Silakan. Di layanan telepon kita sapa kembali untuk dua penelpon terakhir. Ya, kita sapa kembali. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana, Bapak? Dengan Abu Aska di Sukabumi, Pak. Di Sukabumi. Abu Aska. Lampung Utara, ya, Abu Askar. Nah, Abu Askar. Nah, mohon maaf Bapak, dikecilkan atau dimatikan saja volume radio atau televisinya dan fokus di suara dari gagang telepon. Suara. Nah. Sudah ya. Antum matikan televisinya atau dikecilkan? Nah, udah. Nah, baik. Antum melanjutkan tadi Umu Abdillah memilih fi'il yadkhulu. Sekarang antum masukkan adkhulu dalam kondisi mansub. Fahim tak ya Aba Askar? Naam. Tafadhal. Ya. Silakan. Masuk, Mas. Ya, membuat feel sendiri siapa? Naam. Antum dari awal bersama kita, Abu Askar? Antum dari awal bersama kita? Naam. Antum paham sampai di mana kita sekarang ini? Ya, terputus. Nah, sepertinya Abu Askar tidak bersama kita dari awal, ya. Sehingga dia tadi agak bingung. Mungkin belum paham juga belum connect, perintahnya saja. Nah, belum connect sepertinya. Nah. Iya, mungkin dapat menghubungi kembali atau penelpon dari para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Kita coba sapa di 0218236543. Kembali, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kali ini dengan siapa, dari mana? Dari Ummu Ana di Cinere. Di Cinere, Ummu Ana. Ummu Ana siap menjawab? Siap. Latihan? Ustaz. Ya. Tadi fiilnya masih menggunakan yadkhulu, Ummu Ana. Yadkhulu. Naam. Sekarang dalam kondisi mansub. Silakan. Tafadhali. Marfu lam yadkhul. Naam. La mansub. Mansub. Lan. Oh, lan. Oh. Naam. Lan yadkhula. Lan yadkhula. Teruskan. Sahih. Lan yadkhulu. Lan yadkhulu. Khulu apa yadkhulu? Lan ini kata panjang? Panjang. Ulang sekali lagi. Yadkhulu. Lan yadkhulu. Ya, terus. Lan yadkhulu. Nah. Lan yadkhul. Naam, sekarang dhamirnya apa? Lan yadkhul dhamir dhamirnya sekarang hiya. Dhamirnya hiya. Nah, berarti lan tadkhul. Lan tadkhul. Ya, lamnya disukun. Lan tadkhul. Begitu? Iya. Ini mansub atau majzum, Ummu Ana? Oh, ini. Nah, ini fokus. Masyum. Fokus, Ummu Ana. Lan? Lan tadkhula. Lan tadkhula. Ya, terus. Lan tadkhula. Lan yadkhulna. Lan yadkhulna. Sahih. Ya. Terus, anta sekarang. Anta. Lan tadkhula. Sahih. Antum. Antum lan tadkhulu. Lan tadkhulu. Anti. Anti lan tadkhuli. Ahsant. Antunna. Antunna lan tadkhulna. Mumtaz. Ana. Ana, oh, teruskan ya. Masih dua lagi. Lan adkhula. Ana lan adkhula, nahnu. Nahnu lan nadkhula. Mumtaz, Masya Allah. Syukran ya Ummu Ana. Masya Allah, mumtaz. Masya Allah, jazakillah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah. Terima kasih untuk Ummu Ana ya di Cinere. Dan satu penelpon kembali. Nah, satu lagi. Ya, silakan, bagi Anda yang ingin terhubung di layanan telepon 0218236543. Silakan. Kita angkat kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Ummu Fadil, Ustaz. Ummu Fadil. Ummu Fadil, masyaallah. Nah. Dari Tanjung Priok. Dari mana Ummu Fadil? Jakarta Timur, Ustaz. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Nah. Ahlan wa sahlan ya Ummu Fadil. Ahlan bik. Sudah lama tidak menelepon seperti Ummu Fadil. Ustaz. Kaifa haluki? Alhamdulillah, ana bi khair. Antum? Ana bi khair, alhamdulillah. Tafadhali ya Ummu Fadil. Yang terakhir, yang majzum sekarang. Ya. Fi'ilnya masih fi'il yadkhulu. Naam. Ya, tafadhali. Wa lam yadkhul. Naam, lam yadkhul. Naam, terus. Hum lam yadkhulu. Naam. Hiya lam tadkhul. Hiya lam tadkhul. Naam. Kunna lam yadkhulna. Lam yadkhulna. Sahih. Anta sekarang. Anta lam tadkhul. Naam. Antum. Antum lam tadkhulu. Naam. Terus. Anti. Anti lam tadkhuli. Naam. Antunna. Antunna lam tadkhulna. Naam. Ana. Ana lam adkhul. Nahnu. Lam nadkhul. Nahnu lam nadkhul. Masya Allah. Barakallahu fiik ya Umma Fadil. Syukran. Syukran ala tisaliki. Jazakallah khair. Wa'iyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Jazakumullah khair. Ya, yang telah terhubung bersama kami di malam hari ini. Dan itu adalah porta... Penelpon yang masuk di malam hari ini untuk yang terakhir. Dan kita akan tutup pelajaran di malam hari ini, Ustaz. Nah, ya. Namun sebelumnya mungkin ada beberapa pertanyaan Nah, kita akan itu bacakan. Yang terkait dengan pembahasan kita, mudah-mudahan. Nah, saya pikir mungkin dalam pelajaran bahasa secara umum nih. Nah, jika memang sebelum sudah dipelajari kita jawab insyaallah. Ataupun yang ada pun yang belum bisa ditunda nanti di waktunya insyaallah. Iya. Di antaranya kita coba bacakan satu terlebih dahulu. Dari Abdul Ghaffar. Nah, pertanyaan dari penanya pesan singkat, mungkin pelajaran yang cukup mendasar, Ustaz. Tolong jelaskan pengertian fa'il, fi'il, dan maf'ulun bih. Nah, ini sudah kita pelajari. Ini pembahasannya tentang jumlah fi'liyah. Dan betul memang di jilid kedua ini kita fokusnya adalah tentang jumlah fi'liyah. Dan jumlah fi'liyah, unsur pokoknya ada dua atau tiga. Minimal dua dan bisa tiga. Sebelumnya jumlah fi'liyah, ana minta ikhwan studio, mana jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah ya jumlatul lati awaluha fi'lun. Naam, al-jumlatul lati awaluha fi'l. Kalimat yang awalnya fi'il, adalah fi'il, kata kerja. Contoh. Ana minta contoh. Tafadhal, man yu'ti lana mithalan? Dhahaba Muhammadun. Dhahaba Muhammadun. Mana fi'il di sini? Dhahaba. Di sini ada dua unsur pokok yang disebutkan. Yang pertama ada fi'il itu sendiri, ada sekedarik, ada dhahaba. Kemudian ada Muhammadun. Muhammadun di sini sebagai apa? Fa'il, pelakunya. Dhahaba fi'il, kata kerjanya. Muhammadun adalah fa'il, pelakunya. Nah, ana minta jumlah fi'liyah yang tiga unsur pokoknya. Ada tiga. Nah, bagaimana jika tiga? Contohnya? Contohnya misalnya, ishtara Muhammadun al-kitabah. Ishtara Muhammadun al-kitabah. Ada tiga di situ. Ada ishtara, fi'ilnya, kata kerjanya. Kemudian ada Muhammadun, Muhammadun pelakunya, fa'il. Dan yang ketiga, al-kitabah, al-maf'ulu bih, objeknya. Nah, bisa nanti penanya bisa merojah kembali di awal-awal jilid kedua, nanti lihat rekaman di website Radio Roja, nanti mungkin di sini bisa melihat di bagian mana kita membahas tentang jumlah fi'liyah ini. Nah, warakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya pertanyaan pesan singkat yang lainnya dari Cibitung. Abdullah bertanya, Ustadz, apa yang disebut dengan mabni ala sukun? Apakah pada kata tadhabna yang sukun itu pada huruf ba itu? Nah, memang di sini kalimat yadhhabna yang tadi kita pelajari bahwa ada beberapa fi'il mudhari yang mabni yang tidak berubah harokat huruf terakhirnya. Di sini di buku Durusul Lughah dia fokusnya ke ba, bukan di nunnya. Seakan-akan di sini nunnya adalah tambahan. Asal hurufnya dal, ha, dan ba. Maka huruf terakhirnya ba di sini seakan-akan penjelasan di buku Durusul Lughah. Adapun yang memang kita pelajari dulu ketika kita belajar di ma'had, pertama kali belajar bahasa Arab itu, yang kita tahu dia mabniun alal fathah. Mabniun alal fathi. Tapi di sini kita mengikuti pola di Durusul Lughah, kita katakan mabniun alal sukun karena melihat huruf ba'nya, bukan huruf nunnya. Nah. Tapi kalau tadi ada yang mengatakan mabniun alal fathi, tafadhal saja jika melihat nun yang dijadikan sebagai patokan. Nah. Afi masyukur. Barakallahu fikum. Kembali di layanan pesan singkat, kita bacakan. Nah, Ustadz, dari segi arti dan pengertian tentang mudhaf ilaih, atau mudhaf-mudhaf ilaih, kemudian na'at wal man'ut, serta jumlah ismiyah. Mohon dijelaskan secara singkat. Apa yang ditanyakan? Arti dan pengertian. Perbedaan dalam segi arti. Perbedaan segi, ini pembahasan cukup luas. Mungkin fokusnya penanya ingin mengetahui beda antara mudhaf dengan na'at man'ut. Memang polanya hampir sama. Memang polanya hampir sama. Dengan jumlah ismiyah, maksudnya mubtada dan khobar. Ini pembahasan cukup panjang sebenarnya. Tapi untuk memudahkan, kita ada beberapa cara untuk membedakan antara ketiga kalimat ini. Sebenarnya intinya adalah tentu pahami terlebih dahulu kaidah-kaidah masing-masing daripada tiga pembahasan ini. Pahami kaidah mudhaf dan mudhaf ilaih. Ini pembahasan jilid satu. Kemudian pahami dulu bagaimana kaidah na'at dan na'ud, dan juga ini juga jilid 1. Begitu pula al-mubtada dan al-khabar, ini juga sebenarnya sudah dibahas sebagian di jilid 1 dan diulang lagi di awal jilid kedua. Untuk membedakannya, jika huruf yang pertama adalah nakirah dan huruf yang kedua ma'rifah, jika ada dua kata benda, kata benda pertamanya nakirah dan kata benda yang keduanya adalah ma'rifah, pastikan itu mudhaf dan mudhaf ilaih. Jika antum menemukan dua kata benda digabung, yang satu nakirah, apa itu nakirah? Tanpa alif lam. Yang kedua ma'rifah dengan alif lam, itu pastikan itu mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, kalau kebalikannya, yang pertamanya ma'rifah dan yang keduanya nakirah, apa ini? Kita temukan ada dua kata benda. Kalau mudhaf dan mudhaf ilaih, yang pertama ma'rifah, nakirah, yang kedua ma'rifah. Tapi kalau kita balik, yang pertama ma'rifah, yang kedua nakirah, jadi apa ini? Jadi mubtada wa khobar. Jadi jumlah ismiyah, mubtada dan khobar. Nah, kalau kita temukan dua-duanya sama-sama ma'rifah atau dua-duanya sama-sama nakirah, bagaimana? Na'at wa man'ut. Faham tum? Jadi mudhaf dan mudhaf ilai, na'at wa man'ut, kemudian mubtada wa khobar hampir sama dalam hal bahwa kedua-duanya biasanya isim. Tapi cara membedakannya begitu. Fahim tak ya Maulana? Saya ulang. Mudhaf dan mudhaf ilaih itu bentuknya adalah kalau ada dua isim, yang pertama nakirah, yang kedua ma'rifah. Ini mudhaf. Kalau kita balik, yang pertama ma'rifah, yang kedua nakirah, mubtada wa khabar. Kalau dua-duanya sama-sama ma'rifah atau sama-sama nakirah, apa ini? Na'at wa man'ut. Nah. Itu kesimpulan apa yang sudah kita bahas selama di jilid yang pertama. Nah. Ini memang ringkas saja jawabannya, tidak mungkin satu persatu kita bahas. Ya, tentunya ini ada pembahasan terkhusus di masing-masing. Nah, betul sekali. Baik, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Satu pertanyaan dan mungkin sekaligus penutup atau ikhtitam yang akan Ustaz sampaikan. Ustaz, adakah tips instan untuk pemula agar bisa berbahasa Arab? Misalnya seperti saya yang buta dengan bahasa Arab ini, jazakumullah khair dari Madura. Ya, ini pertanyaan yang sering terulang-ulang. Semuanya berharap tentu setelah mengetahui pentingnya belajar bahasa Arab, akhirnya muncul harapan saya ingin bisa bahasa Arab. Yang pertama, keinginan ini alhamdulillah keinginan yang thayyib, yang bagus alhamdulillah. Ini menunjukkan kita paham bahwa kita butuh terhadap bahasa Arab. Bahkan pernah kita jelaskan bahwa kebutuhan terhadap bahasa Arab ini melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Karena kalau kita lihat dan kita analisa kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang Muslim, tentu saja sebagai seorang Muslim, antum akan melihat bahwa hidup kita tidak bisa terlepas daripada bahasa Arab. Bahkan tidak berlebihan kalau anak katakan kita butuh bahasa Arab sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi. Dan bahasa Arab adalah bahasa yang paling banyak frekuensinya kita gunakan dalam sehari semalam. Baik saat kita melaksanakan sholat 5 waktu. Ini yang 5 kali sehari saja ini sudah bahasa Arab semua. Tarik. Kita makan paling tidak berapa kali sehari semalam kalau makan? 2 atau 3 kali, bahkan ada seorang cukup 1 kali sudah. Tapi kalau berbahasa Arab, 5 kali sehari semalam. Ini yang wajib, karena sholat 5 waktu dari awal sampai akhir semuanya dengan bahasa Arab. Dan sudah pernah kita sampaikan bahwa mendirikan sholat itu tidak hanya sekedar mendirikan zahirnya saja, tapi juga mendirikan batinnya, yakni dengan memahami dan mentadaburi apa yang dibaca ketika sholat. Maka bahasa Arab yang terkait dengan 5 kali sholat sehari semalam ini, hukumnya fardu ain. Fardu ain. Kemudian belum lagi bahasa Arab yang digunakan untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua untuk membaca zikir-zikir, doa-doa saat pagi petang dan dalam banyak kondisi. Masuk rumah, masuk WC, keluar WC, melepas pakaian, memakai pakaian, keluar safar, dan seterusnya. Berarti ini menunjukkan bahwa kebutuhan kita terhadap bahasa Arab itu sangat-sangat butuh sekali. Dan ini akhirnya mendorong sebagian orang, saya ingin bisa bahasa Arab. Maka yang pertama, tentu bahasa Arab itu ada dua macam. Ada yang hukumnya fardu ain, ada yang hukumnya fardu kifayah. Dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah bahwa Imam Syafi'i mengatakan bahwa di antara yang fardu ain yang setiap orang harus mempelajarinya, pertama bahasa Arab terkait dengan membaca Al-Quran. Artinya tidak boleh ada seorang muslim zaman sekarang ini masih buta huruf Al-Quran, tidak boleh. Ini bagian daripada belajar bahasa Arab yang fardu ain, harus bisa baca Al-Quran. Kemudian yang kedua, bisa mengucapkan syahadat, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini juga fardu ain. Kemudian bahasa Arab yang terkait dengan zikir-zikir dan doa-doa yang wajib ketika sholat, kita harus bisa mengucapkannya. Dan insyaallah penanya sudah termasuk orang-orang yang berupaya untuk mempelajari bahasa Arab yang fardu ain. Lalu jika ingin yang lebih dari itu, maka masuk ke dalam bahasa Arab yang fardu kifayah. Yang kita pelajari ini, ikhwan, bagian daripada fardu kifayah. Mempelajari mubtada wa khabar, na'at wa man'ut, mudhaf dan mudhaf ilaih, lalu belajar tasrif al-fi'l mudhari. Ini bagian yang fardu kifayah, bukan fardu ain. Fardu kifayah. Harus ada orang yang belajarnya, harus ada, harus ada. Tidak boleh ditinggalkan seluruhnya bahasa Arab ini. Ada, harus ada sebagian orang dengan jumlah yang cukup belajar yang fardu kifayah ini. Dan kalau itu yang antum maksud, yang ditanyakan oleh penanya tadi, maka belajar dengan kita di sini, mulai dengan belajar durusul lughah jilid yang pertama, kemudian naik jilid kedua dan seterusnya sampai ke jilid yang ketiga, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk belajar bahasa Arab ini. Silakan merujuk ke kitab yang saya tulis, buku sederhana yang diberikan mukaddimah oleh guru kami Al-Ustaz Abdul Hakim Ibn Amir Al-Abdad. Beliau memberikan mukaddimah di buku saya yang berjudul Keutamaan dan Kewajiban Mempelajari Bahasa Arab. Situ nanti antum akan baca banyak tips-tips dan banyak hal yang bisa kita baca terkait dengan bahasa Arab ini. Wallahul muwaffiq. Ana tutup. Subhanallahi hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.